بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدورين أمين رب العالمين إذا قال منها ومنها إذا قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا أو كلمت إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق أو أنت طالق إن دخلت الدار أو كلمت زيدا طلقت بأيهما وجد وتنحل اليمين فلا يقع بالصفة الأخرى شيء وإن قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا بلا ألف فأنت طالق فدخلت وكلمت وقع طلقتان. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini masih masalah ta'liq talak. Dan ini pembahasannya masih panjang, masih seputar bahasa-bahasa yang mungkin dipakai oleh banyak orang ketika menta'liq istrinya. Salah satunya ini, wa minha, dan diantaranya idha qala. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, in dakhalti daro. Au kallamti zaidan, maka kalimat au. In dakhalti dar, kalau kamu masuk rumah. Au, atau kamu berbicara dengan Zaid, kata istri, kata suaminya, fa anti taliqun, kamu cerai, gitu. Au, atau kalimatnya anti taliqun, kamu cerai. In dakhalti dar, kalau kamu masuk rumah. Au kalamti zaidan, atau kamu ngobrol sama Zaid, gitu. Jadi pakai kalimat au, atau. Jadi ta'liknya itu ngomong sama Zaid atau masuk rumah. Tuliqat bi'ayyihima. Maka kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, istrinya menjadi cerai, ditalak, bi'ayyihima wujida, dengan salah satu dari dua tadi, wujida kalau ketemu. Jadi taliknya dua, ngobrol sama Zaid atau masuk rumah. Maka kalau salah satunya terjadi, tuliqat, dia diceraikan bi'ayyihima, dengan salah satu dari dua yang tadi, wujida, yang mana ditemukan. Watanhalu yamin, watanhalu yamin. Dan begitu juga yaminnya menjadi rusak. Ini sumpah. Jadi kalau ada orang sumpah, dia mau demi Allah, kan begitu. Pokoknya gua bakal begini, begini, begini. Kalau lu masuk rumah atau ngobrol sama Zaid, gitu. Maka salah satu dari au itu, au atau, salah satu dari yang dita'alik itu terjadi, maka dia diceraikan. Fala yaqo, maka tidak fala yaqu bi sifatil ukhra, maka tidak terjadi itu apapun. Fala yaqu bi sifatil ukhra syai'un, maka tidak terjadi dengan sifat satu lagi, karena kan yang disebutin dua. Ya, yang disebutin dua. Maka kalau satu sudah terjadi, jadi itu talak, atau kalau sumpah, jadi itu batal sumpahnya. Cuman kalau terjadi satu lagi, itu tidak berbuah apa-apa. Karena ta'liknya dengan au, begitu. Wa in qala. Tapi kalau dia mengatakan, berbeda nih. Kalau dia mengatakan, in dakhaltid dawra. kalau kamu masuk rumah, wa in, ada innya lagi. Jadi in dakhalti dara wa in kallamta Zaidan. Kalau kamu masuk rumah dan kalau kamu ngobrol. Jadi kalau yang pertama, kalau kamu masuk rumah atau ngobrol sama Zaid, ini kalimatnya kalau kamu masuk rumah dan kalau kamu ngobrol sama Zaid gitu. Bila alifin tanpa alif. Jadi tanpa alif maksudnya tanpa au. Wow, wawunya dua wau doang, jadi nggak ada alifnya, bukan atau, jadi memang dan. Kalau kamu masuk rumah dan kalau kamu ngobrol sama Zaid, fa anti taliqun, maka engkau cerai. Gitu. Beda nih kalimat atas tuh au, kalau sekarang dan kalau, ada dua berarti taliknya. Fa dakhalat, kemudian dia masuk rumah. Wa kallamathu, kemudian dia ngobrol sama Zaid. Waqa'at talqatani, terjadi dua talak. Ya Allah, ini internetnya gimana sih? Udah nih ya. Cukup apa namanya, mudah-mudahan lancar. Ini di sini nih koneksinya lagi jelek mulu. Wa bi ahda sifataini talqah, tapi kalau dengan salah satu daripada sifat yang tadi itu cuma satu talak aja. Jadi kan talaknya dua tuh, nggak make au, bukan make atau, tapi dan. Kalau kamu ngobrol sama Z dan kalau masuk rumah. Jadi dua-duanya tuh jadi sifat. Dua-duanya sifat yang sempurna, yang kalau terjadi maka terjadi talak. Maka kalau dua-duanya terjadi jadi talak dua. Wa bi ahda sifataini, dan dengan salah satu dari talik tersebut, talqah itu terjadi talak satu saja. Wa in qala, dan kalau dia mengatakan in dakhalti wa kallamti. Enggak ada innya. In dakhalti wa kallamti bila in, fa anti taliqun in dakhalti dar, kalau kamu ngobrol sama Zaid dan masuk rumah, gitu. Jadi satu taliknya cuma satu tuh, taliknya enggak dua tapi taliknya satu. In, kalau kamu masuk rumah dan ngobrol sama Zaid, gitu. Bila in tanpa ada in, bila in tanpa ada innya, fa anti taliq, maka kamu cerai. Jadi yang pertama, kalau kamu masuk rumah atau ngobrol sama Zaid. Yang kedua, kalau kamu masuk rumah dan kalau kamu ngobrol sama Zaid. Yang ketiga, kalau kamu masuk rumah dan ngobrol sama Zaid. Fa anti talik, kamu cerai. Fala buddha min wujudi dukhuri wa taklim. Maka wajib harus terjadi adanya masuk rumah wa taklim, dan juga sekalian ngobrol harus terjadi dua-duanya. Wa taqautul qatan wa taqautul qatun wahidatun, terjadi talak satu. Terjadi talak satu. Wa sawa'un taqaddamal kalamu 'ala ad-dukhuli aw ta'akhkhara. Baik itu yang namanya kalam, ngobrolnya lebih dulu daripada masuk, atau masuknya dulu kemudian baru ngobrol. Pokoknya dua-duanya harus terjadi. Karena kalimatnya in dakhalti daro wa kallamta Zaidan. Enggak ada au-nya, enggak ada in-nya. In dakhalti dar wa kallamta Zaidan. Begitu. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa qila, tapi dikatakan yushtaratu taqaddumud dukhul. Begitu. Falau ata bithumma, tapi pendapat yang marjuh itu disyaratkan dukhul dulu karena urutan kalimatnya in dakhalti gitu. Tapi ini pendapat yang marjuh, tidak kuat. Falau ata bithumma, kalau seandainya dia ngomongnya pakai thumma, kemudian in dakhalti dar thumma kallamti Zaidan gitu. Bi an qala, seperti dia mengatakan in dakhalti dar thumma kallamti Zaidan. Fala budda min huma, maka wajib harus terjadi dua-duanya. Dan disyaratkan taqaddumud dukhul, disyaratkan dukhul dulu karena makna thumma. Summa itu kan ada tu tartib. Summa itu dalam bahasa Arab artinya lafad tartib, yang memang mengharuskan adanya keberurutan begitu. Jadi seperti apa namanya, seperti indakal, seperti tadi indakal tidar summa kalam tizaidan, gitu. Wa minha, dan juga diantara lafaz ta'liq yang terjadi idza qala, kalau seandainya suami mengatakan in akalti hadzal zabib, kalau kamu makan ini kismis, fa anti taliq. Zabib itu maksudnya anau jins, bukan satu butir tapi semua zabib, itu yang namanya zabib. Zabib itu ismul jins, nama untuk satu jenis. Jadi di dalamnya itu ada banyak butiran kismis gitu. In dakhal in akalti hadzal zabib, kalau kamu makan ini zabib kurma nih, anti talik, fa anti talik, maka kamu cerai. Fa akalat, kemudian dia makan itu zabib, tuliqan, maka dia cerai. Fa in tarakat wahidatan, tapi kalau disisain satu aja, karena zabib itu nama untuk satu, apa istilahnya, iya satu jenis. Jadi di dalam isyarat hadza, hadza, maka kalimat isyarat hadzanya ini menunjuk untuk jenis zabib. Jadi zabibnya banyak, kismisnya ada satu toples begitu. Kata istri, kata suaminya, in akalti hadza zabib, kalau makan ini zabib begitu, anti talib, cerai. Maka kalau dia makan ini semua zabib, cerai. Wa intara fa intarakat wahidah, kalau kemudian disisain satu aja, satu butir lagi disisain, fala yahnus, maka dia tidak terjadi. Artinya tidak ada apa namanya pembatalan terhadap kalimat tersebut. Tidak ada yang terjadi. Karena dia tidak makan zabib, cuman ada satu butir zabib yang disisain. Wa yuqasu bi hadza asbahu, kemudian dikiyas yang sama. Walau qala, seperti orang suami mengatakan in akalti hadzal ragib, kalau kamu makan ini ragib roti, fa anti talik, kamu cerai. Fa akalathu illa futatan, kemudian dia makan akalathu, dia makan dari ragib tadi futatan. Dia makan rogibnya tapi disisain futatan. Futatan itu potongan kecil. Jadi apa namanya, rogibnya segini nih. In akalti hadzal rogib, kamu kalau makan roti ini nih, fa anti talib, kamu cerai. Kemudian dia makan, fa akalathu, kemudian dia makan rogib itu illa futatan, kecuali disisain kecil. Kecil disisain gitu. Futatan itu qit'ah shaghirah. Futatan itu artinya potongan-potongan kecil. Jadi dia makan itu rotinya tapi disisain kecil banget begitu. Qala al-Qadi Husain, kata Imam Al-Qadi Husain, disisain kecil banget begitu. Qala al-Qadi Husain, kata Imam Al-Qadi Husain, la yahnas, maka dia tidak yahnas. Tidak yahnas itu tidak membatalkan sumpah. Yahnas itu tidak merusak sumpah. Artinya talaknya tidak terjadi. Karena dia tidak betul-betul makan rogif. Rogifnya disisain sebagaimana tadi kismis. Dia enggak benar-benar makan kismis. Iya dia makan, cuma disisain ada satu biji kismis. Gitu. Ini juga sama, rotinya disisain futatan. Kama lau qala, sebagaimana seorang mengatakan in akalti hadhihi rumanah, kalau kamu makan ini rumanah, rumanah itu buah delima. Rumanah itu buat buah delima, satu jenis banyak. Jadi delima itu rumanah. Kalau satu delima kan ruman kan begitu. Fa anti taliqun, maka kamu adalah kamu cerai. Fa akalatha, kemudian dia makan itu rumanah illa habbatan, kemudian disisain habbah, satu biji ruman. Fa innahu la yahnas, maka yang kayak gitu tidak terjadi itu talak. Wa qala al imam, jadi pokoknya kalau yang disebut itu untuk satu jenis, maka satu jenis itu sudah habis, dan dengan isyarat. Isyarat. Jadi kalau dia makan roti yang bukan al-musyar ilaihi, Jadi ada tiga roti, satu, dua, tiga. Lu kalau makan roti ini, dia makan semuanya, tapi yang ini disisain qit'ah shaghirah, nggak jadi talak. Gitu. Waqala al-imam, kata Imam al-Juwayni, in baqiya qit'atun tuhassu wa yuja'alu laha mawdi'un. Kalau dia sisain qit'ah, sebiji, bukan sebiji, sepotong kecil, tuhas, yang memang bisa di tuhas. Tuhas itu bisa dilihat oleh indera mata, bisa dipegang oleh indera tangan, bisa dirabah, dan juga bisa dilihat. Pokoknya tuhas itu bisa diketahui dengan indera yang kita punya, itu indera mata, indera apa namanya, indera rabah. In baqiya qit'atun tuhas, kalau emang disisain sepotong kecil yang tuhas, yang mana itu terlihat bisa diketahui dengan indera yang kita punya. Jadi rumanahnya banyak, kemudian disisain kecil, tapi kecil itu masih bisa kelihatan begitu. Wa yuj'alaha mawdhi, dan dia punya tempat. Artinya walaupun kecil ada tempat buat naroknya begitu. Lam yahnas, maka dia tidak ditalak, tidak cerai. Wa rubbama yudbatu bi an yusamma qit'atan khubzin wa indaqqa mudrakuhu wa rubbama yudbat. Dan bisa jadi kalimatnya Imam Al-Juwayni ini apa namanya menjadi dhabit, menjadi standar. Yudbat bi ay yusamma qit'at khubzin, itu bisa jadi yudbat, bukan wa rubbama, dan mungkin yudbat bi an yusamma qit'at khubzin. Yudbat itu bisa jadi standar. Apa yang bisa jadi standar? Yang jadi standar itu adalah qit'ah, potongan kecil yang disisain supaya dia enggak talak, itu bi ayyu sama, yaitu dengan sesuatu yang di orang-orang namain qit'at khubzin, sepotong roti. Jadi Imam Al-Juwayni ini pengennya apa namanya? Jangan kecil-kecil banget begitu. Kan kata Al-Qadhi Husain, pokoknya disisain satu biji aja habbah. Satu biji aja enggak talak, karena enggak semuanya dia makan sekebiji. Nah, kata Imam Al-Juwayni, wa yudbat, mestinya dikasih standar, dikasih dhabit, dikasih ukuran, dikasih pegangan, apa? Yang namanya nyisain yang kemudian dia enggak talak tuh nyisainnya kudu sus dengan ukuran yang orang-orang sebut sepotong roti. Karena kalau sebiji seukuran apa namanya? Seukuran jari, buku jari, itu bukan sepotong roti orang nyebutnya. Orang nyebutnya ya sampah. Makanya untuk biar dia tidak cerai, kalau pengen makan, makan. Cuman sisain dengan ukuran yang orang-orang nyebut itu sepotong roti. Begitu. Wa indaqqa mudrakuhu, walaupun kecil tapi mudrakuhu, walaupun kecil yang memang bisa dilihat begitu. Kalau memang diramein orang-orang sepotong roti ya enggak apa-apa. Lam yabqa lahu atharun fi barrin wala nahlas. Wa indaqa mudrakuhu, ini wa indaqa lam yabqa lahu athar. Ini beda lagi nih ya. Jadi kata Imam Al-Juwayni, sisain seukuran yang memang orang nyebutnya qit'at khubzin. Wa indaqa mudrakuhu, tapi kalau kecil banget itu sisanya kecil. Sisanya kecil, mudrakuhu yang bisa dilihat itu kecil banget. Lam yabqa lahu atharun fi birrin wala hanasin, maka tidak, yang kecil itu tidak berarti apa-apa. Fi birrin wala hanasin, tidak berarti apa-apa dalam hal penunaian atau pembatalan sebuah sumpah. Jadi kalau dia makan, disisainnya kecil, daqqa mudrakuhu, talaknya terjadi. Karena yang kecil kayak gini ini enggak berarti apa-apa. La athara fi birrin wala hanasin, maka ketika ini dia motong sisain kecil banget. Kalau kata Imam Al-Qadhi Husain enggak jadi talak, tapi kalau kata Imam Al-Juwayni kecil banget. Daqqa mudrakuhu, kecil banget, sesuatu yang mungkin bisa diidroknya kecil banget begitu. Nah, maka jadi talak. Karena dia tidak berpengaruh apa-apa, maka taliknya menjadi ada, yaitu dimakan, udah dimakan. Berarti talak terjadi. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, wal wajhu tanzilu itlaqil qadi Husain ala hadzal tafsil. Wal wajh, dan pandangan yang memang kita pilih. Tanzil yaitu memposisikan itlaqul qadi Husain, apa yang dimutlakkan oleh qadi Husain. Yang penting ada sisanya walaupun kecil banget, ala hadza tafsir. Jadi Imam Al-Rafi'i lebih kepada apa namanya memilih wal wajh dan pandangan yang terpilih yaitu kemutlakan yang dimutlakan oleh Al-Qadi Husain, yaitu walaupun sedikit itu enggak cerai. Itu yang kemudian ditanzil, diposisikan untuk kepada masalah-masalah lain dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Wa minha, dan juga di antara kalimat ta'liq talak, wallahu a'lam, kita berhenti dulu. Ini internetnya lagi jelek banget. Enggak ada mending lihat internet. Kita sampai walau waqa'a hajarun fiddar. Kalau kemudian ada batu masuk rumah, insyaallah habis minggu depan, habis hari Senin insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, mudah-mudahan kita semua diberi kekeluangan waktu untuk terus bisa mengaji dan juga mempelajari ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para masyayikh jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.